Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar. Qala al-muallif al-babu thani ajar al-muzara'atu wal musaqatu wa fihi masail. Bab yang ke-12 yang membahas tentang permasalahan al-muzara'ah dan al-musaqah. Akan ada penyebutan definisi dari masing-masingnya. Wa fihi masail, dalam bab ini terdapat beberapa permasalahan. Al-masalatul ula, permasalahan yang pertama, ma'nahuma wa hukmuhuma. Makna dari keduanya, al-muzara'ah dan al-musaqah, serta hukumnya dalam Islam, dalam pandangan Islam. Awalan ma'nahuma, yang pertama makna keduanya, al-muzara'atu daf'u ardin liman yazra'uha au habbin liman yazra'uhu wa yaqumu alaihi bijuz'in ma'lumin musya'in minath thamarah. Al-muzara'ah, apa itu makna dari al-muzara'ah? Kita tahu artinya zara'ah, ya zra'u artinya menanam. Atau bertani. Al-muzara'ah adalah daf'u ardin, menyerahkan sebidang lahan, sebidang tanah, lahan pertanian, liman yazra'uha, kepada orang yang akan mengelola untuk menanami tanaman-tanaman yang menghasilkan. Misal seorang punya lahan setengah hektar, itu anda punya lahan di sana setengah hektar, tafadhal kalau antum mau menggarap lahan itu untuk ditanami sayur-mayur, atau ingin ditanami buah-buahan, atau ditanami tanaman-tanaman yang menghasilkan. Nanti hasilnya kita bagi dua, 50-50, 50-50, atau hasilnya nanti 30-70, tergantung kesepakatan mereka untuk pembagian hasilnya. Aw habbin liman yazra'uhu, atau menyerahkan bibit benih, benih pertanian, benih tanaman. Aw habbin itu biji-bijian. Liman yazra'uhu, kepada orang yang akan menanamnya. Ini si fulan punya modal berupa tanah, tanah lahan pertanian, demikian pula dia punya biji, bibit tanaman. Tetapi untuk menggarapnya, mengelola lahan dan menanam tanaman itu, dia gak punya waktu. Atau dia tidak punya keahlian, dia tidak memiliki ilmunya, khawatir kalau seandainya dia lakukan sendiri, justru kerugian yang akan dia dapatkan. Sehingga dia mencari orang, siapa kira-kira yang punya waktu dan punya keahlian. Begitu dia dapat, diajak untuk kerjasama. Apakah ini sama dengan mudharabah? Jawabannya beda. Kalau mudharabah, sebagian ulama menyebutkan bahwa modalnya harus dalam bentuk uang atau sesuatu yang bisa dijual dan diuangkan. Sistem pengembaliannya dari barang tersebut setelah dinilaikan, diuangkan. Adapun ini dia serahkan sebidang tanah, tetap bentuknya lahan tanah, tetap menjadi miliknya. Ini diantara beberapa perbedaan antara al-muzara'ah, demikian pula al-musaqah dengan al-mudharabah. Dia serahkan kemudian setelah terjadi kesepakatan diantara mereka tentang hasil yang akan didapat, maka mereka berjalan di atas kesepakatan ini. Mau ditanamin apa? Ini saya punya lahan kosong. Daripada nganggur, daripada nanti dia semak, daripada dia menjadi belukar, sudah silakan antum tanami. Yang cepat, sayur-mayur. Tanaman horti, misal. entah dia nanam cabai, atau dia tanam terong, atau dia tanam sayur mayur, terserah. Bagaimana hasilnya? Kesepakatan mereka, 30-70 misalnya, yang punya tanah, dia mendapatkan hasil 30%. Kemudian yang menggarap lahan tersebut 70%. Tergantung kesepakatan mereka. Manakala mereka sepakat, berjalan di atas kesepakatan itu, ada hasilnya, maka hasilnya dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan tadi. Ya wa yaqumu alaihi bi juz'in ma'lumin musya'in min ats-tsamarah. Diserahkan sebidang tanah atau biji-bijian kepada orang yang akan menggarapnya. Bijuz'in, dengan bagi hasil. Ma'lumin ay muhaddad musya'ai bin nisbah. Dengan model pembagian hasil, prosentase. Harus dengan persenan. Apakah 30-70 yang kita sebutkan tadi, 40-60, atau 35-65, atau 50-50, terserah sesuai dengan kesepakatan mereka dari minat thamarah, hasil tanaman tersebut. Itu tadi semua pembagian tadi diperbolehkan, atau mungkin 20-80 juga boleh, enggak masalah. Semua diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan sistem pembagiannya dari al-muzara'ah ini satu jenis, sebagaimana dalam mudharabah juga tidak diperbolehkan satu jenis, yaitu pembagian tadi bil-ain al-muhaddad, ditentukan secara bentuknya. Begitu lahan sudah digarap, sudah ditanami tanaman-tanaman tadi, ketika akan mulai menghasilkan, yang punya lahan menentukan, nah antum yang menggarap lahan, nanti kalau panen yang punya antum yang sebelah timur sana. Walaupun disebutkan separuhnya, misal lahannya 1 hektar, dari lahan itu 1 hektar digarap, sudah ketanaman semua. Kemudian ketika akan menjelang panen, yang punya lahan menyatakan, nanti kalau panen menghasilkan, maka 1/2 hektar yang arah timur sana, itulah jatahnya antum. Antum ambil yang sebelah sana, yang sebelah barat itu jatahnya ana. Sama-sama 1/2 hektar. Ini tidak diperbolehkan. Ini haram hukumnya yang seperti ini. Atau yang utara dan selatan misal. Ketika nanti panen, 1/2 hektar yang arah utara itu antum ambil hasilnya, yang arah selatan itu ana yang mengambil hasilnya. Ini tidak diperbolehkan. Kenapa demikian? Loh, tapi kan padahal pembagiannya prosentase dari hektarnya ini tadi sama-sama 1/2 hektar. Karena bisa jadi 1/2 hektar yang arah timur itu lahannya lebih subur, tanamannya buahnya lebih lebat. Yang sebelah barat tanahnya mungkin tingkat kesuburannya kurang, nutrisi yang didapat tidak maksimal, sehingga walaupun sama-sama 1/2 hektar, panennya berbeda. Nah, kalau seperti ini, maka terdapat sesuatu yang akan merugikan dari salah satu pihak. Bisa jadi yang rugi itu yang mengelolanya, atau yang punya lahan, karena dia juga sudah mengeluarkan modal, sama-sama mengeluarkan modal di sini. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah semua hasil panen itu dikumpulkan menjadi satu, kemudian setelah dipotong biaya operasional berapa keuntungan bersihnya, nah ini baru dibagi sesuai dengan prosentase yang ada. Akan tetapi kalau ditentukan sebelah sana punya antum, jangan ngambil yang sebelah sini, karena yang sebelah sini sudah jatahnya anak, ini tidak diperbolehkan. Al-musaqah, itu tadi al-muzara'ah, sekarang al-musaqah. Al-musaqatu daf'u syajarin maghrusin ma'lumin lahu thamarun ma'kulun liman ya'malu 'alaihi bi juz'in musya'in ma'lumin minats thamarah. Al-musaqah adalah daf'u syajarin maghrusin, menyerahkan tanaman, daf'u menyerahkan syajarin maghrus, pohon-pohon yang telah ditanam, ma'lum, dan pohonnya itu jelas. Kalau tadi bedanya antara muzara'ah dengan musaqah, tadi menyerahkan tanah, lahan kosong dan biji-bijian, atau mungkin ditambah dengan pupuknya, ditambah lagi dengan insek dan funginya atau racun-racun hama dan obat-obat anti jamurnya, semua dari pemilik tanah yang itu dia mengelolanya. Yang seperti ini muzara'ah. Adapun al-musaqah, menyerahkan sebuah lahan yang telah ditanami dengan tanaman-tanaman tertentu yang dirawat oleh orang yang mengelola, diambil hasilnya, kemudian dibagi oleh mereka. Daf'u syajarin maghrusin ma'lumin lahu thamarun ma'kulun liman ya'malu alaihi, menyerahkan pohon yang telah ditanam dan pohon itu diketahui, pohon yang mubah untuk ditanam, yang halal untuk diambil hasilnya, bukan pohon-pohon yang haram, tembakau misal. Untuk apa ini nanti hasilnya? Untuk pembuatan rokok, atau yang ditanam ganja. Untuk apa? Untuk dijual sebagai obat, sebagai atau dikonsumsi oleh mereka-mereka yang mengkonsumsi narkoba dan yang semisalnya. Pohon-pohon yang terlarang ini, ini tidak diperbolehkan. Kalimat ma'lum di sini, ma'lumu an-naf'i, yang diketahui pohon itu kemanfaatannya. Lahu thamarun, atau pohon yang punya buah, yang diambil buahnya. Ma'kulun, yang bisa dimakan buahnya. Liman ya'malu alaih, bagi mereka-mereka yang mengerjakan, menggarap dan merawat tanaman-tanaman tersebut. Bijuz'in musya'in ma'lumin minat thamarah, dengan hasil, bagi hasil muhaddad, ma'lum, muhaddad, diketahui, musya', dengan bentuk prosentase, persenan, minat thamarah, dari buah yang dihasilkan. Apakah buah yang diambil, atau kalau di tempat kita ini bisa jadi bukan buah tapi latek dari pohon karet. Si fulan A punya kebun 2 hektar. Kebun ini sudah mulai, sudah ditanam, sudah dirawat, masa pertumbuhan, tinggal masa produksinya. Dia tidak memiliki, yang punya kebun tadi tidak memiliki waktu untuk nyadapnya, tidak memiliki waktu untuk merawatnya, sehingga dia cari orang. Cari, dapat didapati ikhwah yang akan atau siap menggarapnya. Dibuat kesepakatan di antara mereka. Ini antum yang nyadap, semuanya dari antum ana, hanya modal tanah dan pohon siap sadap 2 hektar kebun karet ini. Antum transportasinya, antum tenaganya, antum biaya untuk mencetaknya. Adapun pemupukan kita bagi 2, pembersihan lahan antum yang ngurus, racun dari ana, misal sebagai contoh yang sering terjadi di tempat kita ini. Hasil dari sadapan karet tersebut bagi 2, boleh. Atau hasilnya 40-60, silahkan. Hasilnya 30-70, tidak masalah. Yang penting pembagiannya tadi, juz'in, bejuz'in, ma'lumin musya'. Pembagiannya itu dibatasi, jelas, dan dengan sistem persenan, prosentase tadi. Hasil semuanya dikumpulkan, kemudian baru dibagi. Yang tidak diperbolehkan sama dengan al-muzara'ah tadi. Antum sadap, nanti ketika antum ngangkit, buat 2 kotak. 1 hektar yang sebelah sana itu punya antum, 1 hektar yang sebelah sini itu jatahnya ana. Jangan digabung. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Bisa jadi yang sebelah sana pohonnya besar-besar karena tanahnya subur, kondisi tanahnya lebih lembab, ketersediaan air lebih cukup dibanding yang bagian atas, sehingga yang bawah itu hasilnya lebih banyak, yang atas hasilnya lebih sedikit. Yang seperti ini, yang haram tidak diperbolehkan. Yang boleh adalah hasil tadi semua dikumpulkan menjadi satu, kemudian dijual. Nah, keuntungan dari penjualan semua hasil tadi baru ini yang dibagi. Qala wal 'alaqatu wal 'ilaqatu bainal muzara'ati wal musaqah annal muzara'ah taqa'u 'ala az-zar'i kal hubub wal musaqah taqa'u 'ala syajari kan nakhil. Adapun hubungan dan sekaligus perbedaan antara muzara dan musaqah adalah bahwa muzara'ah itu terjadi pada lahan dan tanam-tanaman. Lahan kosong digarap, atau lahan dengan biji benih pertanian yang telah disiapkan oleh pemilik lahan tadi, kemudian dia mencari pengelola. Ini namanya muzara'ah. Adapun musaqah taqa'u 'ala syajar, yang digarap itu adalah pohon yang telah ditanam. Pemilik lahan tadi dia sudah menanamnya. Entah dia tanam karet, dia tanam sawit, dia tanam kopi, dia tanam apalagi pohon-pohon yang menghasilkan. Dia tanam, tinggal merawat, menjaga keberlangsungannya, mengambil hasilnya. Wa fi kullin minhuma lil 'amili juz'un minal intaj. Dan masing-masing dari keduanya itu, baik muzara'ah ataupun musaqah, bagi amil yang mengelola, menggarap lahan tersebut, juz'un minal intaj, dia mendapatkan bagian dari hasil. Al-intaj, hasil dari yang lahan yang digarapnya. Ini definisi al-muzara'ah ataupun al-musaqah. Qala thaniyan hukmuhuma, hukumnya masyru'atan, disyariatkan. Artinya boleh dengan sistem tadi, dengan sistem bagi hasil menggarap lahan. Wa huma minal 'uqudil jaizah. Dan keduanya, baik muzara'ah ataupun musaqah, termasuk dari akad jaizah. Ini sudah sering kita lewati. Akdun jaiz dan akdun lazim. Jaizah artinya boleh bagi masing-masing pihak untuk berhenti kapanpun. Di tengah jalan dia enggak sanggup, sampaikan kepada pihak kedua, afwan, ana ingin berhenti. Boleh. Selagi niat mereka berdua baik, selagi mereka memang menjelaskan, kemudian mereka mengharapkan sesuatu yang lebih baik dari itu, tanpa berusaha atau merugikan pihak yang lain. Maka yang seperti ini diperbolehkan. Sebagaimana mudharabah yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, itu akad jaiz. Di tengah jalan pengelola ingin berhenti, boleh, dengan syarat dia berhenti bukan dalam rangka memberikan kerugian, mendatangkan dharar bagi pemodalnya. Atau demikian pula sang pemodal berhenti di tengah jalan, tarik modalnya. Kenapa? Karena memang ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, bukan dalam rangka memberikan kerugian dan dharar bagi pengelolanya. Demikian pula dalam akad al-muzara'ah ataupun al-musaqah. Boleh bagi masing-masing pihak untuk melanjutkan sesuai dengan kesepakatan atau berhenti di tengah jalan, tentu dengan tanpa mendatangkan dharar bagi pihak yang satunya. Lihajatin nasi ilaiha ilaihima, karena adanya kebutuhan manusia dalam permasalahan ini. Bisa jadi orang punya lahan luas, lahan tidur nganggur, tidak digarap, kemudian ada yang menggarapnya. Ini menghasilkan keuntungan bagi mereka berdua. Atau dia punya keahlian, dia punya waktu luang, tetapi tidak punya lahan, sehingga ketika ada yang memberikan lahan tadi untuk digarap, mereka berdua mendapatkan keuntungan. Fa'an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dalilnya adalah hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amala ahla Khaybar bi syatri ma yakhruju minha min thamarin aw zar'in. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mempekerjakan ahla Khaybar, orang-orang atau penduduk Khaybar, yaitu orang-orang Yahud, humul Yahud, Khaybar ini aslinya memang milik orang-orang Yahudi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, Allah tabaraka wa taala memberikan kekuatan kepada rasulnya, kepada kaum mukminin, semakin besar, semakin kuat, terjadi peperangan ini dan itu, perang Badar dan yang semisalnya. Allah tabaraka wa taala berikan kekuatan dan kemenangan kepada rasul dan kaum muslimin. Kemudian terjadilah perjanjian-perjanjian dengan orang-orang Yahud di sekitar Madinah. Termasuk di antaranya orang-orang Yahud yang tinggal di Khaybar. Terjadi perjanjian. Namun kemudian mereka, orang-orang Yahud yang ada di Khaybar, mengkhianati perjanjian tersebut sehingga mereka diserang, diperangi oleh Rasulullah SAW dan mereka berhasil ditaklukkan. Sehingga tanah-tanah yang tadinya milik mereka menjadi ghanimah kaum muslimin, menjadi milik kaum muslimin, memiliki, menjadi lahan pertanian bagi kaum muslimin. Namun jaraknya jauh antara mereka-mereka yang ada di Madinah bersama dengan Rasul dan Khaybar, jaraknya terlalu jauh untuk lahan pertanian. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mempekerjakan orang-orang Yahud penduduk Khaybar sebagai para pekerja mengolah kebun yang dulunya menjadi milik mereka. Sekarang mereka numpang di sana. Karena tanah-tanah itu adalah milik kaum muslimin setelah mereka melakukan pengkhianatan dan setelah mereka ditaklukkan. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amala ahla Khaybar. Nabi mempekerjakan penduduk Khaybar yaitu orang-orang Yahud bi syatri ma yakhruju minha. Dengan pembagian hasil setengah dari hasil panennya, min thamarin au zar'in, dari buah-buahan atau tanaman-tanaman lain yang menghasilkan buah atau menghasilkan keuntungan. Syahidnya di sini bahwa sekarang lahan itu milik kaum muslimin, kemudian mempekerjakan orang-orang Yahud. Ini muzara'ah ataupun musaqah. Boleh keduanya. Allahu a'lam bissawab. Adapun syarat-syaratnya insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biidznillah. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.